بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على منظومة شبراوية، وقد أخذنا في اللقاء الأول أو المجلس الأول وكذلك أخذنا الباب الأول وهو باب في الكلام وما يتألف منه. طيب، من يقرأ؟ تفضل. من سيقرأ؟ يلا يا شباب، تفضل. إلا الاسم فامتثلي، إلا الاسم فامتثلي. شوف شوف، يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي، إلا الاسم فامتثلي. أن الاسم، أن الاسم، وقد تبين أن الاسم ليس له، علامات. أعد. والنصب خمس علامات. أعد. لا تقف. وللجزم اثنتان تلي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا. ندخل في باب الإعراب. نعم، اصطلاحا أي في اصطلاح النحاة. قال: هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. فالرفع والنصب في غير الحروف، وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي، والجزم للفعل، فالأنواع أربعة، وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم، وليس لفعل جر متصل. لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات، وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. نعم، هذا يعني هذا باب في الإعراب. نعم، هنا اسم الإشارة مبتدأ وخبره محذوف، هكذا لعل تقديره: هذا باب في الإعراب. نعم، والإعراب تغيير أواخر أو تغيير الأواخر. نعم، من الأواخر من ماذا؟ من اسم وفعل، ولم يقل وحرف، hakadha limadha ha limadha ha na'am li'anna al-huruf kulluha aw kullaha mabniyyah fala yadkhul tahta babil i'rab. Naam. Jadi beliau mulai mendefinisikan al-i'rab. Taghyir, perubahan akhir-akhir dari isim dan fi'il. Ata yang mana isim naam atau fi'il yang akhirnya berubah tadi, yang bagian akhirnya berubah, ata itu datang min ba'di setelah datangnya atau masuknya dhi amali, sesuatu yang punya amal, punya pengaruh, yaitu amil. Jadi hadza taghyir, antum perhatikan i'rab itu adalah taghyir, perubahan. Ya, proses berubahnya akhir suatu kata atau suatu fi'il dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itulah yang dinamakan apa? I'rab. Sedangkan perubahan itu terjadi, perhatikan, min ba'di setelah datangnya atau masuknya dhi amali, sesuatu yang punya amal, yaitu amil. Sedangkan amil macam-macam, ada amil awamil lafziyah, ada pula awamil ma'nawiyah. Awamil lafziyah seperti huruful jar. Ya. Naam, dari hadza masjidun berubah menjadi ana fil masjidi. Nah, di sini ada amil lafzi, yaitu apa? Fi. Jadi dhi amal yang punya amalan di sini adalah huruf fi. Jadi dhi amal itu maksudnya adalah apa? Amil. Jadi hadza taghyir, perubahan ini terjadi ba'da dukhulil amil ala ismin au fi'ilin. Paham tum? Naam. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa al-i'rab itu bukan dhammahnya. Saya ulangi lagi, yang namanya i'rab itu bukan dhammahnya atau fathahnya atau kasrahnya. Tetapi i'rab itu adalah sebuah taghyir, proses berubahnya suatu akhir dari suatu kata, baik itu huruf maupun baik itu isim maupun fi'il. Adapun dhammah, fathah, ya, nun, alif, itu adalah alamatuhu, tanda-tanda dari i'rab. Ini al-fahmud daqiq fi hadhihi al-mas'alah la budda an ta'rifuna. Naam. Fahimtum? Jadi misalnya ja'a Muhammadun. Naam. Ya, di sini Muhammad akhirnya adalah dhammah. Li'annahu marfu. Makanya dikatakan wa alamatu raf'ihi, jadi dhammah di sini adalah apa? Alamat rafa'. Bukan i'rabnya dia. Tapi dhammah itu adalah tanda daripada i'rabnya. Sedangkan i'rab adalah perubahan dari dia naam dhammah menuju fathah, atau dari fathah ke dhammah, itulah i'rabnya. Naam. Farraf'u wan nasbu fi ghairi al-hurufi wa ma. Naam. Maka arraf'u wan nasbu. Nah, beliau sebenarnya ini mulai masuk kepada aqsamul i'rab. Naam. I'rab itu ada 4. Ar-raf' wan nasb wal khafd wal jazm. Naam. Beliau menyampaikan bahwasanya ar-raf'u wan nasbu fi ghairil hurufi. Naam, itu terjadi pada selain huruf. berarti terjadi pada apa? Isim dan fi'il. Naam. Ya. Demikian pula jenis i'rab yang lain sebenarnya tidak terjadi pada huruf. Maka tidak ada sebuah huruf yang dikatakan mabniun alal khafdi atau mabniun ala al jazmi, hadza khata. Karena al khafdu wal jazmu qismun min aqsam al i'rab, sedangkan al harfu min qabil al mabniyat. Jadi kalau dikatakan sebuah huruf itu mabni, nah, mabniun ala sukun bukan ala al jazmi. Ataupun misalnya, nah, lam. Al qalamu li Muhammadin. Lam di sini adalah harfun, ya kan? Mabniun ala al kasr, bukan dikatakan mabni alal khafdi atau alal jarri. Hadza ghair sahih, li'anna al jar wal khafdu wal jazmu darbun au qismun min aqsam al-i'rab, sedangkan al-harfu min qabil al-mabniyat. Faham tu? Naam. Jadi farraf'u wan nasbu fi ghairi al-huruf. Naam, tab'an. Dan maksudnya bukan berarti al-jazmu wal khafdu itu yaq'ani fi fil huruf. La. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwasanya ar-raf'u wan nasbu mushtarikani fi al-ismi wal-fi'li. Rafa dan nasab itu bisa terjadi pada isim dan pada fi'il. Karena beliau nanti akan menyebutkan bahwasanya di sana ada qismun min aqsamil i'rab yakhtassu bil-ismi wa yakhtassu bi-al-fi'li. Salah satu dari bagian i'rab itu hanya masuk di isim, dan salah satu yang lain hanya masuk dalam fi'il. Adapun yang masuk kedua-duanya adalah ar-raf'u wan nasbu. Nah, maka keduanya masuk ke dalam apa? Al-ism wal fi'il. Sehingga ada isim yang marfu, ada pula fi'il yang marfu. Demikian pula ada isim yang mansub, demikian pula ada fi'il yang mansub. Naam. Wa ma yahtassu bil jarri illa al ismu famtathili. Naam, wa ma di sini ma apa? Mausulah atau ma apa ini? Nafiyah. Naam. Ya, di antara ciri-ciri untuk mengetahui ma itu nafiyah atau mausulah atau masdariyah, kalau setelah ma itu ada huruf istitsna illa, nah maka dia adalah nafiyah. Seringnya begitu. Di sini, jadi sini wala yahtassu bil jarri illal ismu. Seperti itu maksudnya. Wa ma yahtassu, dan tidak ada bagian dari i'rab yang hanya khusus dimasuki oleh al jar illal ismu, kecuali isim. Jadi al jarru yahtassu bil ismi. Famtathili, maka laksanakanlah, artinya peganglah, pahamilah. Naam. Fahim tum? Jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya rafa dan nasab itu bisa masuk ke isim dan fi'il. Sedangkan jar itu hanya masuk ke apa? Isim. Naam, wal jazmu lil fi'li ay wal jazmu yahtassu lil fi'li. Naam, seperti itu maksudnya. Wal jazmu lil fi'li fal anwa'u arba'atun. Nah, sehingga beliau mengatakan fal anwa ay anwa'ul i'rabi arba'atun. Wa qad sabaqa dzikruha ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Jadi yang yahtassu lil fi'li min anwa'il i'rab ma huwa? Al jazmu. Naam. Wa laisa lil harfi i'rabun fala tutili. Naam, sedangkan lil harfi, huruf itu, naam, laisa lahu i'rab. Ya, tidak memiliki i'rab, maka janganlah kamu pusing-pusing. Jangan terlalu panjang lebar bahas tentang huruf dalam hal i'rab, karena na'am i'rab itu tidak punya tempat pada huruf, karena semua huruf itu mabni. Naam. Wa qad tabayyana anna al-isma laysa lahu jazmun wa laysa li fi'lin jarru muttasili. Naam. Kemudian beliau kembali menggarisbawahi. Berarti kalau demikian qad tabayyan telah jelas bahwasanya isim itu tidak dimasuki oleh jazm. Ya, karena jazm itu yakhtassu bimadha? Bil fi'li. Walaysa li fi'lin, demikian pula qad tabayyana telah jelas. Naam, laisa li fi'lin, fi'il itu tidak dimasuki jarru. Naam, yaitu apa? Jar. Karena jar itu yakhtassu bi al-fi'li. Afan, jarru yakhtassu bi al-ismi. Naam. Ya, jadi tidak muttasil, tidak bersambung dengan fi'il. Jar itu tidak bersambung dengan fi'il. Naam. Li kulli naw'in. Nah, sekarang beliau masuk kepada yang dinamakan apa? Alamatun, yaitu alamatu al-i'rab. Naam. Ya. Jadi li kulli naw'in min anwa'il i'rab al-arba'ah allati taqaddamat. Ya, untuk setiap bagian dari bagian-bagian i'rab yang empat, rafa', nasab, khafd dan jazm, alamatun, punya alamah, ciri-ciri ataupun tanda. Mufassalatun, yang terperinci. Naam, farraf'u, maka beliau langsung mulai kepada bagian yang pertama dari bagian i'rab, yaitu rafa'. Farraf'u arba'atun. Naam, ai maksudnya alamatuhu arba'atun. Naam, fi qawli kulli wali, menurut ucapan setiap wali, yaitu alim, setiap orang yang berilmu di bidang ini. Man yatawalla ta'lim ilmil arabiyyah atau ilmin nahwi. Naam, kama qala sahib al-ajurumiyah lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Thumma fassalha fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi' fil ismil mufrad wa jam'i at-taksir ila akhirih. Nah, antum bisa baca. Jadi ini cocok sekali dengan Al-Ajurumiyah. Tafsilnya bisa antum baca di Al-Ajurumiyah. Naam. Wan nasbu, kemudian alamat atau tanda-tanda nasab, khamsu alamatin. Naam, ada lima tandanya. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfu an-nun. Naam, fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi' ila akhirih. Naam, antum bisa baca. Ada lima tandanya nasab. Fathah, kemudian apa? Al-alif, kemudian al-kasrah, kemudian al-ya, kemudian hadfun nun. Baik, khalana nuraji. Mari kita murajaah. Kembali ke rafa. Naam, katanya berapa? 4. Naam, dhammah menjadi tanda bagi rafa. Pada berapa tempat? Hah? 4. Man yadhkur surah, yalla. Murajaah sari'ah. Ismul mufrad wa jam'i taksir وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أحسنت. نعم، الضمة والواو. وأما الواو من يذكر تكون علامة للرفع في كم موضع عندك؟ fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah. Naam, wa ammal alif. Naam, fi tathniyatil asma'i khassah. Naam, wa ammal nun fatakunu alamatan lirfa'i fi. Ha? Fi madza? Ha? Man yadhkur? Fi al-fi'l al-mudhari' ha? Idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru al-mu'annathatil mukhatabah wa lam yadkhul 'alayhi jazimun aw nasib. Hakadha? Ini tambahan dari ana. Naam. Karena kalau bersambung dengan dhamir tathniyah dan dhamir jama', tapi kalau dimasuki jazim atau nasib, hilang, kan begitu? Naam. Kemudian an-nasb lahu khamsu alamat. Al-fathah, aina takunu alamatan lin-nasbi? Ashabu as-saff ats-tsani, yalla. Andak? Andak al-jawab? Tayyib. Qul. Ha? Fi thalath mawadhi', tayyib. Fi al-ism al-mufrad wa jam'i at-taksir. Ahsant. Wa fil fi'l al-mudhari' idza dakhala 'alayhi nasib wa lam yattasil bi akhirihi shay'. Na'am. Wa amma al-alif. Na'am. Fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi fil asma' al-khamsah. Na'am. Wa amma al-kasrah fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi jam'il mu'annath as-salim. Wa amma al-ya' fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi ha? Fi at-tathniyati wal-jam'i ay jam'il mudzakkar as-salim. Wa amma hadfun nun fayakunu 'alamatan lin-nasbi fi al-af'al al-khamsah. Naam. Idza dakhala 'alayha naam nasibun. Tayyib. Wa thalithuha ay thalithu anwa'il i'rab. Naam, khafdun thalathun. Ya. Ya, ini maksudnya thalathun alamatnya ada tiga. Apa itu? Al-kasratu wal ya'u wal fathah. Fa amma al-kasratu fatakunu 'alamatan lil-khafdhi fi thalathat mawadhi. Fi al-ism al-mufrad al-munsharif wa jam'i at-taksir al-munsharif wa jam'i al-mu'annath as-salim. Naam. Wa amma al-ya fa takunu 'alamatan lil-khafdhi fi ha? Fi madha? Fi al-asma' al-khamsah wa fi at-tathniyati wal jam' fi thalath mawadhi'. Na'am. Wa amma al-fathah fa takunu 'alamatan lil-khafdhi fi al-ism alladhi la yansarif. Na'am. Wa lil jazmi ithnatani tali. Na'am. Ya. Wa lil jazmi yaitu alamatnya untuk jazm ithnatan ada dua yang datang berikutnya, yaitu apa? As-sukunu wal hadfu. Fa amma as-sukunu fa yakunu 'alamatan al-jazmi fi al-fi'l al-mudhari' ha? As-sahih al-akhir idza dakhala 'alayhi jazim. Na'am. Wa amma al-hadfu fa yakunu 'alamatan al-jazmi fi na'am fi'l al-mudhari' al-mu'tal akhir wa fi al-af'al al-khamsah. Naam. Ringkasannya ada dalam bab berikutnya kalau menurut Ibnu Ajurum wal bab apa? Al-mu'rabat. Naam. Qismun yu'rabu bil huruf wa qismun yu'rabu bil harakat raj'u. Naam, intahina min babil i'rab. Taib. Al-babu ats-tsalits fi marfu'atil asma'. Nah, jadi beliau memang kama qad dzakarna, beliau meninggalkan babul af'al. Lam yataqarrab ilaiha fa antum mustafidu min kitabin akhar. Naam. Fi marfu'atil asma qala rahimahullah wa raf'u abwabuhu sab'un satasma'uha tutla 'alayka bi wasfin lil 'uquli jali. فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخ العذلي يا أخ العذلي أو عذلي ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول كنيل خير وصيم الشهر أجمعه وقيل قول وزيد بالوشاة بلي والمبتدا نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثني وما به تم معنى المبتدا خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما تنصب ما قد كان بعد ولي ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأموال في الحلل وبات وأضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفل. Naam, sampai sini dulu. Jadi bab yang ketiga adalah marfu'at al-asma. War raf'u abwabuhu sab'un. Ai maksudnya marfu'atul asma itu ada sab'. Naam. Kama qala Ibnu Ajurum babul marfu'at atau babu marfu'atil asma al-marfu'atu sab'atun. Kata beliau, satasma'uha, engkau akan dengar. Tutla 'alaika, dibacakan untukmu, biwasfin, dengan penjelasan. Lil'uqul jali, yang akan jelas bagi akal-akal kita. Falfa'ilu, yang pertama adalah al-fa'il. Apa itu fa'il? Ismun li fi'lin qad taqaddamahu. Taqaddama di sini, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan naam takdiruhu huwa ya'udu ila madha ila fi'il. Naam, jadi fa'il itu adalah isim untuk sebuah fi'il yang mana fi'il itu mendahului si isim tersebut. Karena kalau fi'il tersebut berada di belakang isim itu, maka namanya bukan fa'il, nanti dia akan berubah menjadi mubtada. Paham? Jadi ini syaratnya dalam fa'il harus antum perhatikan. Ya, fa'il adalah ismun li fi'lin qad taqaddamahu. Ai taqaddama, fa'ilnya itu adalah fi'il, hu di sini kembali ke isim. Perhatikan ya ikhwah, ya abnai. Fal fa'ilu ismun. Ya. Fa'il itu adalah isim untuk sebuah fi'il yang mana taqaddama fi'il tersebut mendahului hu, yaitu si isim ini. Ya, fi'ilnya mendahului si isim. Jadi isim dulu baru afan. Naam, iya. Fi'il dulu baru isim. Naam. Kaja'a Zaidun. Mari kita terapkan. Contohnya jaa Zaidun. Jadi yang dimaksud fa'il adalah si Zaid. Zaid ini adalah isim. Ya. Untuk sebuah fi'il, ismun li fi'lin. Mana fi'ilnya? Jaa. Qad taqaddamahu, yang mana si jaa ini mendahului si Zaid. Maka si Zaid inilah yang dinamakan fa'il. Sebuah isim yang didahului oleh fi'il. Naam. Faqassir ya akhul adhali. Naam. Jadi di sini Zaidun adalah fa'il. Dan dia adalah berupa isim zahir. Ya. Ini jenis fa'il yang pertama. Zahirun wa mudmar. Kalau istilah Ibnu Ajurum. Nah, maka Zaid adalah fa'ilun zahir, dari isim zahir. Nah, beliau kemudian melanjutkan faqassir. Ini beliau ingin menunjukkan bahwasanya fa'il itu terbagi menjadi dua, seperti saya sebutkan tadi, zahirun wa mudmar. Terkadang fa'il itu berupa isim apa? Dhamir. Seperti dalam jumlah qasir. Qasir adalah fi'il apa? Fi'il amr. Nah, fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, berarti di sini beliau hendak menjelaskan bahwa terkadang fa'il itu berupa isim dhamir seperti dalam jumlah qasir. Nah, artinya apa qasir? Kurangilah. Artinya kurangilah ya akhul adzali wahai saudaraku yang suka mencela. Artinya kurangilah celaka apa celaanmu. Berhentilah dari mencela. Nah. Al-adzal itu adalah al-laum. Kemudian yang kedua, tadi marfu'at yang pertama adalah apa? Fa'il. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, kanilah khairun. Jadi beliau tanpa menyebutkan istilahnya, tapi langsung memberikan contohnya. Ya, yang kedua adalah nila khairun. Telah dicapai khairun, sebuah kebaikan. Maka di sini khairun adalah apa? Naib fa'il. Itu yang kedua dari marfu'at al-asma. Nila khairun wasim asyahru. Nah, asyahru juga apa? Naib fa'il. Jadi nila khairun aslinya bagaimana jumlahnya? Niltu khairan atau nala Muhammadun khairan. Hudhifa al-fa'il fantaqala al-maf'ul ya wa tahawwala ila fa'il. Naam. Jadi khairun yang tadinya mansub karena sebagai maf'ul, karena fa'ilnya dibuang tidak disebutkan, maka dia berubah menjadi marfu, menjadi naib fa'il, pengganti dari fa'il. Naam. Wasim asyahru kadzalik sumtu syahra. Maka asyahra di sini adalah tadinya merupakan dzarfu zaman. Nah, karena dibuang fa'ilnya yaitu dhamir ta. Naam. Ya, dhamiru rafa' mutaharrik. Kaif? Oh, naam, ahsant. Jazakallah khair. Afan. Naam, afan ya ikhwah. Kelewatan satu. Ya, wa naibul fa'il ismun kana muntasiba fa sara murtafi'an lil hadzi bil awwali. Naam. Jadi ana yang salah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Naam, jadi kelewat satu bait. Wa naibul fa'il ini yang kedua, ya, naibul fa'il. Jadi yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il. Apa definisinya? Ismun, sebuah isim, kana muntasiba, yang dulunya dia adalah mansub. Fasara murtafi'a, kemudian berubah menjadi marfu. Apa sebabnya? Jadi lam di sini adalah lam illah. Menjelaskan sebabnya, lil hadfi, karena dibuang fil uwali. Bagian yang awal yaitu si fa'ilnya dibuang. Jadi lil uwal maksudnya ai al fa'il. Lil hadfi fil fa'il. Naam, fa sara murtafi'an ba'da an kana muntasiba. Naam, yang tadinya mansub berubah menjadi afan. Naam, yang tadinya mansub berubah menjadi marfu'. Nah, naam. Contohnya kanilah khairun wasim asyahru ajma'uhu. Ajma'uhu adalah taukid untuk asyahr. Wa taukidul marfu'i marfu'un. Naam, ajma'u. Wa qila qawlun. Demikian pula qila qawlun. Aslinya qultu qawlan. Hudzifat atta. Nah, sebagai fa'il dibuang, akhirnya berubah menjadi qila qawlun. Wa zaidun bil wushati buli. Nah. Juga zaidun bil wushati buli. Aslinya nam bulia zaidun bil wushati. Karena kalau jumlah ini zaidun bil wushati buli, ini masuknya ke mubtada dan khobar. Sehingga aslinya apa? Bulia zaidun bil wushat. Nah, ya, apa itu al wushat? Nah, kedustaan orang-orang yang suka memprovokasi atau mengadu domba. Nah, minal wishayah. Ya. Mina al-wishayah. Naam, washal kalam adalah kadzaba fil kalam. Washal kadzib allafahu wa lawwanahu wa zayyanahu. Jadi arti al-wishayah, seseorang washa al-kalam adalah dia berdusta dalam berucap. Kalau washal kadzib, dia mengarang kedustaan dan menghiasi kedustaan dan mewarnai kedustaan. Jadi al-wushat itu adalah provokator, orang yang suka berdusta dan mengadu domba. Naam. Tayyib. Kemudian yang ketiga, wal mubtada nahwu zaidun qa'imun wa ana fid dari wa huwa abuhu ghairu mumtathili. Dan al-mubtada contohnya zaidun qa'imun. Nah, apa itu al-mubtada menurut Ibnu Ajurum? Al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyah. Naam. Ya. Jadi isim marfu' yang tidak dimasuki oleh amil-amil lafdhi. Nah, di sini contohnya Zaidun qa'imun, maka Zaidun adalah mubtada, qa'imun adalah khabar. Naam. Wa ana fid dari. Contoh yang kedua untuk mubtada adalah ana. Nah, di sini ada isyarah dari beliau seperti sebelumnya, sebagaimana fa'il terkadang berupa apa? Isim zahir, ya, juga terkadang berupa isim dhamir. Demikian pula, ya, mubtada terkadang isim zahir dan terkadang berupa dhamir. Dan tadi juga dalam bab naibul fa'il, ya, naibul fa'il itu terkadang apa? Naam, berupa maf'ul bihi, nala zaidun khairan, atau terkadang berupa maf'ul fihi, yaitu di sini apa? Asy-syahru adalah dhorof zaman, dhorof zaman. Naam, ya, bisa menjadi naib fa'il. Naam. Kemudian beliau juga mengisyaratkan pada mubtada, selain mubtadanya terkadang berubah isim zahir dan isim mudmar ataupun dhamir, khabarnya juga terkadang berupa khabar yang mufrad dan terkadang berupa khabar yang ghairu mufrad. Khabar mufrad pada contoh yang pertama yaitu zaidun qaimun, maka qaimun adalah khabar mufrad. Apa itu khobar mufrad dan apa itu khobar yang ghairu mufrad? Khobar mufrad adalah yang mufrad. Naam, artinya bukan berupa jumlah ataupun syibhu jumlah. Nah, adapun khobar yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Naam, yaitu jika berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau berupa syibhul jumlah, baik itu jar wal majrur ataupun berupa dharf. Nah, di sini beliau mengisyaratkan dengan ana fiddari, maka fiddari adalah khobar ghairu mufrad dan dia jenis apa? Syibhul jumlah, jar wal majrur. Jar wal majrur. Kemudian contoh yang ketiga berikutnya, wahwa abuhu ghairu mumtathili. Nah, wahwa di sini mubtada'nya yaitu Zaid, abuhu ay Abu Zaid ghairu mumtathili, tidak melaksanakan. Maksudnya di sini menjelaskan beliau dengan contoh yang ketiga bahwasanya khobar terkadang berupa khobar yang ghairu mufrad dan bentuknya apa? Jumlah. Di sini adalah jumlah mada, ismiyah. Huwa mubtada'nya, khobarnya abuhu ghairu mumtathili. Naam. Fahimtum? Taib. Wa ma bihi tamma ma'nal mubtada khobarun kasya'ni fi nahwi zaidun sahibud duwali. Kemudian beliau berpindah kepada marfu'at berikutnya yang keempat, yaitu apa? Khabar. Definisinya apa? Ma bihi tamma ma'nal mubtada. Artinya adalah ma tamma bihi ma'nal mubtada. Itu aslinya jumlahnya begitu. Khabar adalah suatu sesuatu yang dengan sesuatu tersebut makna mubtada menjadi sempurna. Atau dengan bahasa ringkasnya adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Naam. Kasya'ni sebagaimana keadaan pada contoh fi nahwi Zaidun sahibud duwali. Naam, Zaid itu adalah sahibud duwal, orang yang punya banyak negara. Wallah alam apa maksudnya. Naam, atau yang sering berjalan-jalan keliling dunia. Naam, al-muhim la yahummuna hadza. Yang penting contohnya antum fahami, Zaidun di sini mubtada, sahibud duwali adalah sahibu adalah khabar. Karena dengan adanya sahib makna Zaid menjadi sempurna dan bisa difahami. Naam, wa kana tarfa'u, kemudian masuk yang kelima dari marfu'atul asma, yaitu apa? Isim kana. Naam. Ya, di mana isim kana ini adalah masuk kepada mubtada dan khobar. Afan, di mana kana ini adalah masuk kepada mubtada dan khobar. Maka merubah mubtada menjadi isim dan khobar mubtada menjadi khobar kana. Perhatikan kata beliau, wa kana tarfa'u ma qad kana mubtada'a isma. Maka kana itu merofakkan isman. Aslinya jumlahnya begini, wa kana tarfa usman ma qad kana mubtada'a. Maksudnya begitu. Jadi kana itu merofakkan isim yang dulunya dia sebagai mubtada. Naam. Wa tansibu ma qad kana ba'du wali. Naam, wa tansibu, dan kana itu menasabkan ma sesuatu, qad kana yang telah ada, ba'du ai alladhi ja'a ba'da dzalik ai ba'dal mubtada, yaitu khabar. Naam, wali maksudnya wali yaitu ja'a. Jadi aslinya wa tansibu ma naam qad waliya ba'du ai ba'da al mubtada. Jadi kana itu menasabkan yang datang setelah mubtada. Yaitu apa yang datang setelah mubtada? Khabar. Dan dia menjadikan khabar mubtada tersebut menjadi khabar kana. Naam, fahimtum? Sahal insyaallah. Naam. Wa mithluha, kemudian mithluha ai mithlu kana, adawatun, ada juga adawat yang lain yaitu akhawatu kana. Naam. Seperti apa? Amsa wa adha. Naam. Wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala dan seterusnya. Beliau akan sebutkan. Wa mithluha adawatun ulhiqat amala. Jadi ada alat-alat yang sama dengan kana, yang ulhiqat, yang digabungkan nam dalam amala, dalam amalannya, dalam kerjaannya. Jadi kerjaannya sama, yaitu tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Saudari-saudarinya kana. Nam biha, maksudnya ulhiqat biha ay bikana. Jadi hadhil adawat ulhiqat bikana amalan, dari segi amalnya, kerjaannya digabungkan ke kana. Jadi satu kerjaan, satu amalan, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Beliau masuk kepada masing-masing adawat tersebut. Ka asbaha, contohnya asbaha, langsung dalam jumlah. Dhul amwali fil hulali, ini contohnya. Asbaha dhul amwali fil hulali, orang yang punya banyak duit ya, menjadi punya banyak perhiasan. Nam al hulal jamak dari hullah, perhiasan. Naam. Kemudian yang kedua, selain asbaha, bata wa bata wa adha wa dhallal abdu mubtasima. Naam. Ya. Bata wa adha, makna-maknanya itu bisa merujuk kepada syuruh al-Ajurumiyah. Naam. Wa dhalla, naam. Wa dhallal abdu mubtasima. Ya, hamba itu terus tersenyum. Di sini abdu adalah isim dhalla ataupun isim adha ataupun isim bata. Mubtasimah khobarnya. Wasara laisa kiramun nasi kasafali. Nah, kemudian adawat berikutnya adalah soro dan laisa. Jadi laisa kiramun nasi, bukanlah orang yang mulia itu kasafali, seperti orang yang rendah atau hina. Nah, jadi ini maksudnya beliau ingin menyebutkan apa adawat yang memiliki amalan yang sama dengan kana. Jadi ada berapa yang sudah disebutkan? Asbaha, bata, adha, dhalla, soro, dan laisa. 6. Nah, selain kana. Wa arba'un mithluha wan nafyu yalzamuha aw shibhuhu kal fata fid dari lam yazali. Nah, ada 4 adawat yang lain ya, yang sama amalannya, kerjaannya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, tetapi wan nafyu yalzamuha. 4 adawat ini ya, 4 kata ini selalu didahului oleh an-nafyu, oleh an-nafi, au syibhuhu ataupun syibhu an-nafi. Naam, kal fata fid dari lam yazali, contoh syibhun nafi apa? Lam yazali. Kal fata fid dari lam yazali, aslinya lam yazal al-fata fiddari. Naam, jadi la ya, la zala, naam, wa madama, wa ma fati'a, wa ma bariha. Naam, itu 4 adawat tadi. Ya. Jadi apa? Zala, fati'a, bariha, dan dama. Semua ini harus didahului oleh nafi. Naam, ma atau la atau yang serupa seperti lam, lam yazal. Naam. Ya, lam yafta atau lam tafta dan seterusnya. Wa laisa yabrah. Demikian pula yabrah. Dan ya, naam, yanfak juga sama. Wa laisa yabrahu aw yanfakku mujtahida. wa man fakka. Ya, ini juga adawat enam yang yalzamuha an-nafyu, infakka dan bariha. Enam, ya, infakka dan bariha. Jadi tadi apa yang beliau sebutkan, zala, kemudian infakka, kemudian bariha, kemudian enam. Naam, nah itu. Naam. Tadi apa? Dama yang kita sebutkan dan tidak beliau sebutkan. Naam, walaisa yabrahu aw yanfakku mujtahida. Nah, di sini yabrahu harus didahului nafi. Nah, nafinya dengan apa? Dengan laisa. Kemudian yanfakku juga sama, laisa yanfakku. Demikian nafinya didahului dengan laisa mujtahida. Naam. Laisa yabrahu Zaidun mujtahida. Maknanya adalah mazala mujtahida. Naam. Kemudian tallahi tafta'u min dzikrahu fi syughuli. Naam. Kemudian contoh yang lain adalah tafta wa ma fatia, berarti empat pas ya yang beliau sebutkan, yazal, yabrah, yanfak dan fatia. Tafta di sini, tallahi tafta'u min dzikrahu fi syughuli, ini contoh berikutnya. Di sini tafta'u isimnya apa? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta, fi syughuli di sini khobarnya. Nah, demi Allah engkau masih terus senantiasa fi syughuli, tersibukkan min dzikrahu, untuk mengingatnya. Naam. Ya. Jadi ini adawat yang ulhiqat bikana amalan. Naam. Intahal waqt. Ya, jadi kesimpulannya ada berapa yang beliau sebutkan, totalnya ada sekitar 11. Kana dan akhawatuha. Naam, kana, kemudian asbaha, bata, abha, dhalla, kemudian soro, kemudian laisa, kemudian lam yazal, kemudian lam yabrah, yanfak, dan tafta. 11. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.